Bismillahirrahmanirrahim. Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Waja'alu lillahi andada liyudhillu an sabili. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah, meneruskan dari firman Allah Azza wa Jalla yang sebelumnya, alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar. Tidakkah kalian melihat terhadap mereka-mereka yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Nikmat Allah yang dimaksud di sini adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tolak, mereka tentang, mereka perangi Rasulullah SAW, sehingga dengan sebab itu mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jahanam yasrawnaha, neraka jahanam yang mereka masuki, yuhitu bihim harraha min jami'i jawanibihim, panasnya mencakup seluruh segala sisi. Wabisal qarar, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat tinggal. Waja'alu lillahi andada, dan mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, nadhara wa syuraka, tandingan-tandingan sembahan-sembahan selain Allah. Liyadhillu an sabili, agar mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Bisababi ma ya'alu lillahi minal andad, disebabkan karena apa yang mereka lakukan dari tandingan-tandingan tersebut. Da'awhum ila ibadatiha, mereka mengajak kepada peribadatan selain Allah. Qullahum mutawa'idan, maka sampaikanlah kepada mereka dengan ancaman, tamattau, bersenang-senanglah kalian, bikufrikum, dengan kekufuran kalian, wa dhalalikum qalilan, dan kesesatan kalian sedikit. Walaysa dzalika binafi'ikum, yang demikian tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Fa inna masirakum ilan nar, karena tempat kembali kalian adalah pada api neraka. Ay ma'alukum wa muqirrukum wa ma'wakum fiha wa bisal masir, tempat kembali kalian, tempat tinggal kalian adalah neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat neraka jahanam. Waliyadzubillah, akibat orang-orang yang menentang Rasul, mengusui Rasul, mengganti kenikmatan dengan kekufuran. Waliyadzubillah, maka mereka mendapatkan naru jahannam yang apinya meliputi segala sisi. Na'udzubillah wa liyadzubillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Fadhal barakatuh.